Cipta dan Herba, bersihkan gigi jauhkan kuman. Cipta dan Herba, perlindungan alami gigi dan gusi. Kuatkan hati di saat Ramadan datang. Cipta dan Herba, bersihkan gigi jauhkan kuman. Cipta dan Herba, perlindungan alami gigi dan gusi. Selamat menunaikan ibadah puasa. Layung.